Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan atas segala nikmat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia. Salawat dan Allah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, hari ini kita akan membaca surah Hud ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa faratta nuru kull nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Artinya, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, memuatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Kata-kata dari firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan kata-kata hatta. Hatta di sini mengandung artinya sehingga, tapi sehingga di sini artinya mempunyai atau mengandung arti makna terakhir atau batas terakhir. Sama seperti kita mendengarkan juz amma surah hatta matla'il fajar, hatta di sini juga artinya sehingga tapi mempunyai pengertian itulah batas akhir dari waktu turunnya malam Lailatul Qadar. Maka ketika Allah berfirman dalam surah Hud ini, ketika Allah berfirman hatta idza jaa amruna, maka ini adalah batas limit terakhir dalam arti kata sudah tibalah saat ini akan datang amruna. Amruna di sini adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan cerita Nabi Nuh di sini bisa diartikan amruna di sini adalah angin topan. Maka ketika wa farat tanur, farat di sini diartikan bahwasanya air yang telah sampai pada titik mendidih. Maka dikatakan tanur di sini adalah tungku air, adalah tempat pembuatan roti. Artinya juga diisyaratkan bahwasanya para tanur di sini adalah wajhul ardi. Wajhul ardi ini juga diartikan adalah permukaan bumi. Maka apabila permukaan bumi itu ketika datang ja'amruna badai dan wafarat tanur dan airnya itu keluar dari muka bumi ini, ibaratkan orang membuat kue atau tungku air tersebut, maka air yang sudah sampai pada puncak mendidih itu, disitulah artinya sesungguhnya azab Allah yang Allah turunkan kepada orang-orang yang betul-betul sudah diperingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam tidak juga beriman kepada Allah, maka pada saat itulah orang itu mengalami kehancuran. Maka di sini sudah ada narasumber kita, mungkin akan lebih luasnya lagi akan dijelaskan. Nah, itu yaitu kepada Ustaz Ardiansa ataupun Ustaz Perdana, akan persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena melalui keterangan ayat 40 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana azab itu diturunkan dan bagaimana ada perintah untuk tetap menjaga kelangsungan penghidupan dengan cara memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam membawa binatang-binatang untuk bisa dikembangbiakkan, bahkan juga dengan tumbuh-tumbuhan. Satu hal yang juga menarik di dalam keterangan ayat ini ketika Allah mengatakan hatta iza jaa amruna, kalau perintah kami itu sudah datang, sampai kalau mereka masih tetap juga ingkar dan azab itu didatangkan, Ini untuk menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala sangat konsisten dengan janji-janji yang sudah ia ucapkan, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, baik berupa berita gembira ataupun berupa ancaman-ancaman terhadap sikap dan tindakan kaumnya yang tetap ingkar, maka itu semua akan memberikan dampak adanya hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ketika azab Allah itu datang, jaa amruna wa faratan nuru, ya. Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi mengartikan amruna di sini adalah angin topan. Dalam gambaran lain, bagaimana dahsyatnya azab Allah itu turun dalam bentuk air yang tercurah dari langit, kemudian mata air yang memuncrat sama seperti situ Bondo, kalau itu lumpur, kalau ini semuanya adalah air, sehingga dalam sekejap satu kota yang begitu besar akhirnya tenggelam, habis rata, tidak nampak lagi apapun kecuali hanya air saja, dan yang tampak hanyalah kapal Nabi Nuh, nanti yang akan diceritakan dalam ayat selanjutnya itu, oleng kesana oleng kemari dibawa oleh angin yang begitu kencang. Yang lain juga yang menarik dari keterangan ayat ini, bahwa ketika Allah mengatakan wafarat tanur, ketika ada isyarat azab itu akan diturunkan dengan cara memuncratnya, mendidihnya air yang ada di dalam tungku. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini banyak memberikan isyarat-isyarat kepada kita yang harus kita perhatikan dengan jeli. Bahwa ketika ada isyarat seperti air lumpur yang memuncrat di situ Bondo sehingga akhirnya mampu menenggelamkan satu kampung, kemudian ada isyarat-isyarat lain, banjir di kota Jakarta yang walaupun hujan sebentar saja tapi mampu menenggelamkan daerah-daerah sekitarnya. Ini semua adalah isyarat awal dari azab yang akan datang dan jauh lebih besar kalau ini tidak disikapi dengan sikap waspada dan juga penanggulangan. Oleh karena itu, menjadi pelajaran kepada kita semua, hendaklah di dalam kehidupan ini kita memperhatikan isyarat-isyarat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan itu harus disikapi dengan bijak, harus diwaspadai kalau ternyata itu adalah suatu hal yang berdampak negatif bagi kehidupan. Saya kira itu. Iya, menarik memang kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkan tentunya pengajian ini, betapa hebat dan luar biasanya kejadian azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Nabi Nuh yang ingkar kepada beliau. Nah, tentunya bagi mereka yang turut, tunduk dan patuh sehingga bersama-sama dengan Nabi Nuh ikut di dalam sampan atau di dalam kapalnya itu, maka mereka akan selamat. Tetapi bagi mereka yang membangkang, tidak menuruti dan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, mereka binasa, tenggelam dalam gulungan ombak yang begitu luar biasa dahsyatnya. Satu hal yang menjadi perhatian kita di dalam ayat ini, bahwa kejadian apapun di muka bumi ini tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Memang betul segala sesuatu yang terjadi di alam ini ada sebab dan akibatnya. Itu lazimnya. Artinya itu pada umumnya. Tetapi bisa saja sesuatu itu terjadi di luar daripada hukumnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kekufuran suatu kaum, kekafiran mereka dan kedurhakaan mereka bisa saja mengundang azab Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba diturunkan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Oleh karena itulah kita tidak menanti turunnya azab Allah baru kemudian kita bertobat dan menyadari diri kita dari segala bentuk kedurhakaan dan kesalahan, tidak. Kita juga tidak menunggu bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita terlebih dahulu dengan berbagai bentuk cobaannya baru kemudian kita bersabar. Tapi marilah kemudian kita jadikan ayat-ayat yang menceritakan kisah-kisah umat terdahulu itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi diri kita, sehingga kita mampu mengambil pelajaran, dan pelajaran itu pula lah yang kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang saat sekarang ini yang lengah, tentu kita tidak lengah. Sekalipun banyak orang yang berbuat maksiat, maka itu bukan tidaklah mewakili, bukanlah bentuk dari presentasi bahwa kemaksiatan itu sudah menjadi lumrah-lumrah saja. Ya, banyaknya kemaksiatan tidak merubah status hukumnya menjadi halal, ya, atau menjadi boleh, atau menjadi mubah. Banyaknya suatu kemaksiatan dan belum datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga bukan berarti menunjukkan Allah itu lengah dan Allah tidak mengetahuinya. Sebab segala sesuatu yang diciptakan Allah itu telah Allah tentukan, dan semuanya itu penuh dengan hikmah. Bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, bagi mereka yang beriman kepada kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa mawas diri, menjaga dirinya dari segala bentuk kemurkaan Allah, dengan tentunya senantiasa pula mendekatkan dirinya kepada Allah lewat perintah Allah dan lewat ibadah-ibadah sunnah. Mungkin itu Ustaz Fajrul tambahan dari saya. Memang ayat ini juga sebetulnya adalah mengingatkan kita bahwasanya perintah Allah, perintah dalam arti kata Allah menurunkan azab itu, ketika kita mendengarkan ayat ini segera datang. Karena ayat yang sebelumnya yang kita kaji, Allah masih berfirman fasaufa ta'lamun, kelak kita akan mengetahui, dan bentuk ultimatum ataupun tahdid. Tapi ketika kita membaca surah Hud ayat 40 ini adalah memang betul-betul azab itu sudah datang. Maka dikatakan di sini wa farat tanur, ini adalah membentuk arti fara di sini, artinya fauran. Fauran itu artinya segera, tanpa menunda-nunda lagi. Apakah itu? Yaitu at-tanur di sini diartikan memang air yang timbul dari permukaan bumi yang menggelegak. Itulah yang akan menghancurkan seluruhnya yang ada di permukaan bumi. Untuk itulah kita mudah-mudahan dapat memahami ayat ini, begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat kita ambil pelajaran sehingga kita akan mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena azab Allah itu apabila sudah datang, kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Apalagi di akhirat kelak nanti yang digambarkan pada ayat sebelumnya menjadi azabun mukim, yang mana azab itu tetap selamanya, orang-orang akan merasakannya apabila melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Amin. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustadz Ardiansyah dan Ustadz Perdana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.